entah itu pikiran atau hati, beritahu mereka, menurutlah padaku, jangan hatiku dan pikiranku berlaku yang bertentangan dengan kepentinganku untuk berhasil. You're the boss. Super sekali Pak Mario, betul-betul sangat memotivasi. Terima kasih. Baik Pak, tidak terasa kita sudah sampai di ujung acara kita. Saya mohon Bapak memberikan kesimpulan terakhir. Terima kasih banyak. Sahabat Indonesia yang super. Batas kehidupan kita adalah kebaikan. Orang satu detik saja melangkah keluar dari kebaikan, hidupnya sudah tidak baik dan tandanya adalah kegelisahan, lalu damai lagi waktu kembali. Di dalam kebaikan itu jangan batasi apapun. Di dalam persahabatan Anda dengan orang lain, persahabatan itu harus menjadi cara, jalan, avenue untuk menyampaikan kebaikan. Nah, ingatlah bahwa sahabat utama dalam hidup Anda adalah diri Anda sendiri. Dua hal yang saya undangkan dalam program ini. Berlakulah kepada diri sendiri seperti kepada seorang sahabat terkasih. Dampingilah diri Anda. Dalam masa-masa sulit, dalam perjuangannya, dampingilah. Lalu dalam kesendirian Anda, hormatilah diri Anda sebagai pribadi yang besar. Saya bacakan. Dampingilah diri Anda seperti seorang sahabat terkasih dan hormatilah diri Anda seperti seorang pribadi yang besar. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Super sekali dan pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan perbincangan kita malam ini memberikan inspirasi buat Anda menjadikan konsep persahabatan menjadi sesuatu yang lebih keemasan. Setelah ini akan tampil Siren Tosca dan kita kembali berjumpa dengan Pak Mario tentunya minggu depan di Mario Teguh Golden Way. Sampai jumpa, selamat malam.